Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pagi ini kita akan mulai membahas dari ayat 128 Surah Ali Imran dan ayat-ayat selanjutnya, di mana dalam ayat-ayat ini dijelaskan hak prerogatif Allah kepada hamba-hambanya, mana yang akan mendapat siksanya dan mana yang akan mendapat ampunannya. Saya ditemani Majelis Taklim At-Taqwa Angkasa Puri Bekasi dan Majelis Taklim An-Nisa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menemani kami dan saya juga akan menyapa langsung Bapak Kurai Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai penjelasan Bapak dari 128. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ayat ini teguran kepada Nabi. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan apapun yang diperintahkan Allah untuk disembunyikan, apapun yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Salah satu buktinya adalah ayat-ayat semacam ini, ayat-ayat teguran. Teguran kepada Nabi itu bukanlah sesuatu yang buruk menurut ukuran kita. Tetapi Allah bisa jadi menilainya tidak wajar itu terjadi, dilakukan atau terucapkan oleh Nabi yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Saya beri contoh. Kalau anak kecil pipis di lantai, dimarahi atau tidak? Iya. Ditegur. Oke. Tapi tidak perlu dimarahi. Kalau orang dewasa. Keterlaluan. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin dituntut dia kesempurnaan. Sehingga bisa jadi ada yang kita lakukan itu sudah terpuji, tetapi kalau itu dilakukan oleh Nabi itu menjadi tercela. Kenapa? Karena kedudukannya sangat tinggi. Dulu pernah Nabi hanya bermuka kusut pada seorang pendatang yang mengganggu beliau ketika sedang rapat dengan tokoh-tokoh musyrik. Hanya bermuka masam, tidak mengusir, tidak menegur, tetapi turun teguran Allah. Itu tidak wajar kamu lakukan. Nah, begini juga dengan ayat kita ini. Mari kita lihat sepintas kisahnya. Waktu perang Uhud, kita sudah pernah uraikan ini, kocar kacir tentara Islam. Sebagian berusaha lari. Yang tinggal bersama Nabi dari 700 orang itu hanya 14 orang. Ada yang takut, ada yang ini. Salah seorang kaum musyrik, Abu Amir Rahib, membuat lubang, dia tutupi, yang lewat terjerumus. Nabi terjerumus dalam lubang itu. Beliau juga, Nabi juga, memakai pakaian perang, topi wajah lah. Itu topinya remuk dan kawat-kawat pengikat topi itu menembus wajah beliau. Seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu mencabut kawat itu dengan giginya. Karena kalau dia cabut dengan tangan, beliau takut kesakitan Nabi. Cabut dengan giginya, dan ketika dicabut, gigi Nabi copot. Ada dongengnya itu yang jadi buah delima, tapi itu dongeng. Yang kedua juga copot dua gigi Nabi. Bercucuran darah dari wajah Nabi. Datang putri beliau Fatimah mencuci wajah Nabi dengan darah, tapi darah semakin banyak. Maka beliau mengambil sesuatu, dibakar, baru ditaruh di pipi Nabi. Waktu itu Nabi berucap, dengar ucapan Nabi yang ditegur. Bagaimana bisa satu kaum mendapat keberuntungan sedang dia menjadikan wajah mereka, menjadikan wajah Nabi mereka bercucuran darah. Ya tahu? Ucapannya ini wajar atau tidak? Kalau menurut kita wajar-wajar aja. Bisa jadi ditafsirkan kasihan itu mereka. Bisa jadi juga karena ini. Turunlah ayat ini. Laisa laka minal amri syai. Tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka. Tuhan mau siksa, dia siksa. Tuhan mau memberi pengampunan, dia beri pengampunan. Jangan berkata seperti itu. Kalau kita sih masih bagus itu, tidak maki, tidak apa ya. Hanya tanda tanya. Tapi karena ini Nabi yang Maha Agung, tidak boleh ada sesuatu yang kurang wajar diucapkan oleh beliau yang kita kembali. Laisa laka minal amri syai. Tidak ada urusanmu, wahai Muhammad. Tidak ada campur tanganmu, wahai Nabi Agung, menyangkut persoalan mereka. Apakah Allah akan mengilhami orang-orang yang mencucurkan darah di wajahmu itu, mengilhami mereka kesadaran sehingga mereka bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah? Ataukah mereka itu akan berlanjut di dalam kekufurannya sehingga Allah menyiksa mereka? Itu adalah hak Allah. Termasuk kemenangan dan kekalahan yang terjadi, itu yang menentukan adalah Allah berdasar sistem yang ditetapkan Allah. Allah ini ada sistem yang dia tetapkan. Yang ikuti sistem itu. Nah, salah satu sistem yang dia tetapkan bahwa jangan berkata, oh itu tidak diampuni dosanya. Oh itu masuk neraka, itu masuk surga. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari kandungan ayat kita. Baik. Kita akan lanjutkan lagi penjelasan mengenai hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kami masih akan lanjutkan lagi penjelasan ayat 128, 129 dan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hak prerogatif Allah. Ada sistem yang dia tetapkan. Bisa dia ampuni siapa yang mau minta ampun, dan dia bisa menyiksa siapa yang dia siksa. Baru ada di sini lanjutannya, fa innahum zalimun. Allah menyiksa itu karena memang mereka berlaku aniaya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, dia juga yang memiliki. Ada orang mencipta tapi sudah bukan dia miliknya. Ini meja ada pembuatnya. Yang membuatnya sudah tidak memiliki. Ya. Ini meja ada penciptanya, ada pemiliknya. Bukan saya yang punya ini, tapi saya yang gunakan. Nah, Allah, pencipta, pemilik, sekaligus pengatur. Itu arti billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena itu, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampuni siapa yang dia hendak ampuni, dia menyiksa siapa yang dia kehendak siksa. Tetapi ingat, itu berdasar sistem yang ditetapkan dan dia sudah beritahu kita. Mau diampuni begini caranya, kalau tidak begini caranya. Saya mengampuni semua dosa asal kamu tobat. Saya tidak mengampuni dosa kekufuran, kemusyrikan kalau kamu bawa mati. Itu yang disampaikan pada kita. Kendati demikian, dia memiliki hak prerogatif. Jangan pernah berkata, itu si A pasti masuk neraka. Bisa saja Allah memasukkan neraka orang yang durhaka. Kalau kebijaksanaannya berkata demikian. Dia tahu hatinya orang, kita tidak tahu hatinya orang. Baik. Wallahu ghafurur rahim. Dan pada prinsipnya itu tadi, Allah selalu membuka pintu pengampunan dan kasih sayang, walaupun dia menyiksa siapa yang wajar disiksa. Baru dia katakan, menarik ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa. Aneh ini ayat. Ini kan bicara Uhud ya. Ini kan pembicaraan masih dalam perang Uhud. Kok tiba-tiba muncul jangan makan riba? Seandainya tidak akan kembali lagi uraian menyangkut Uhud. Nanti masih ada uraian menyangkut Uhud. Mungkin kita bisa berkata ini memang wajar. Udah persoalan baru lagi. Tapi ini di tengah-tengah uraian tentang perang Uhud. Ada larangan riba. Apa maknanya ini? Mari kita lihat salah satu jawaban. Islam itu satu kesatuan. Perang ada tuntunannya. Harus diikuti. Tetapi jangan hanya ikuti tuntunan yang menyangkut perang. Ada juga tuntunan ekonomi. Harus ikuti juga. Dia satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Ada orang yang mau pisah-pisah ajaran agama ini. Yang penting sholat, puasa, haji. Ya, bagaimana ngerumpi? Harus juga dihindari. Ada yang haram apa? Oh haram makan babi. Loh, bagus. Kalau yang lainnya bagaimana nih? Membawa fitnah? Haram juga semua. Satu kesatuan. Nah, itu sebabnya Al-Quran seringkali lompat-lompat seperti itu. Untuk mengingatkan. Hei, sekarang saya bicara Uhud. Tapi jangan kamu lupa. Apalagi ketika itu. Ada kesan begini. Kata sementara ulama ini. Ada kesan begini. Kita kalah karena persiapan kurang. Kita kalah karena biaya kurang. Ya. Jadi bagaimana caranya nih supaya bisa biaya dapat banyak? Oh kita riba aja. Nah, nyambung sudah sekarang atau tidak? Yeah. Sudah nyambung. Tidak bisa kamu memperoleh biaya untuk perang atau selainnya melalui cara yang haram. Antara lain melalui cara riba. Nah, kita ini... La ta'kulu riba adhafan mudhafa. Ini dalam Al-Quran ada empat, dalam empat surah ada disebutkan tentang riba. Ayat pertama turun di surat Ar-Rum. Ayat kedua di surat An-Nisa, kecaman kepada orang-orang Yahudi yang makan riba. Ayat yang ketiga, ayat kita ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Dan kami masih akan lanjutkan lagi pembahasan seputar riba ini ya Pak Quraisy ya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dengan kami di sini di Tafsir Al-Misbah dan tadi Bapak Quraisy tengah menjelaskan penjelasan soal riba. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan soal riba ini. Ayat ini menyatakan la ta'kulur riba adhafan mudhafa. Yang pertama yang saya ingin jelaskan, karena ada orang yang banyak yang salah paham. Difikirnya kalau Al-Qur'an berkata la ta'kulu, jangan makan. Itu dia hanya pikir makan yakni memasukkan sesuatu ke kerongkongan. Tidak. Tidak seperti itu arti makan. Karena mereka pahami seperti itu, biasa dikatakan begini, kalau ada uang haram, jangan dimakan. Dibelikan pakaian aja. Dibawa nonton aja. Itu salah. Kata makan di dalam Al-Quran, biasanya, walaupun tidak selalu, itu diartikan menggunakannya. Itu sebabnya mahar, mahar, bisa enggak dalam bentuk emas, ya, emas kawin kan? Itu dikatakan fa in tibna lakum an syai'in min unafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau istri-istri kamu yang kamu beri mahar itu dengan senang hati menyerahkan kepadamu, maka makanlah dia. Hah, mau makan mas? Tidak ada, gunakanlah dia. Di sini la ta'kulur riba artinya jangan menggunakan riba. Jadi jangan terlalu harfiah ya menerjemahkan. Ya, tidak harfiah. Nah, jangan makan dalam arti jangan gunakan. Memang kegiatan itu biasanya bersumber dari energi, kekuatan. Dan kekuatan itu kita peroleh melalui kalori, melalui makan. Oke, kita lanjutkan. Ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Bagaimana itu? Kalau tidak berlipat ganda boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh juga. Kata berlipat ganda di sini adalah menggambarkan keadaan riba pada masa itu. Satu orang datang, saya pinjam uang Anda 500 ribu. Kapan bayar? Minggu depan. Minggu depan ditagih, wah saya enggak punya. Kalau begitu tambah. Minggu depannya lagi tidak punya, tambah lagi, itu yang terjadi dulu. Digarisbawahi oleh sementara ulama bahwa penambahan itu terjadi setelah pemberian, setelah akad, setelah perjanjian, bukan sebelum perjanjian. Tetapi ulama-ulama kita sebagian besar memahaminya, setiap penambahan, setiap keuntungan yang Anda peroleh dari memberi utang pada orang, maka itu adalah riba. Riba artinya kelebihan. Itu ulama-ulama dulu memahaminya seperti itu dan sebagian besar memahaminya demikian. Tetapi ada juga ulama seperti seperti Syekh Muhammad Tantawi, ini pemimpin tertinggi Al-Azhar sekarang, dia katakan riba itu yang haram adalah apabila dia mengandung eksploitasi, penganiayaan. Utang piutang yang mengandung penganiayaan. Jadi, betapapun ada hal yang menarik kalau kita bicara soal riba. Dulu belum ada bank, ya kan? Belum ada bank dulu. Nah, tapi yang ada linta darat, rentenir. Rentenir. Itu sepakat ulama haram karena dia mengandung penganiayaan. Nah, ulama lantas beda pendapat menyangkut bunga bank. Ini haram atau tidak? Saya tidak akan bahas panjang lebar itu. Saya hanya akan berkata begini. Kendati ulama beda pendapat, tetapi kita bisa berkata bahwa berinteraksi dengan bank-bank syariah itu mendekati kebenaran tuntunan agama. Tetapi berinteraksi dengan bank-bank konvensional tidak pasti bahwa itu terlarang oleh agama, ya. Jadi kalau mau tenang ke sana, ya toh. Tapi kalau di sini itu belum tentu karena masih ada ulama yang membolehkan. Oke. Betapapun kalau riba semua berkata haram. Hanya persoalannya bunga bank itu riba atau bukan. Nah, ada yang berkata riba, ada yang berkata bukan riba. Jadi itu kesimpulan kita menyangkut ini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, semoga dengan ketakwaanmu itu kamu memperoleh rahmat. Baru dia katakan, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Hati-hati, hindarilah neraka. Kata ulama apa? Ini dia kaitkan dengan riba, ya kan? Kalau begitu yang makan riba terancam neraka. Nanti di tempat lain ada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhenti dari riba itu melakukan perang melawan saya. Karena riba itu menyengsarakan orang-orang lemah. Yang mestinya dibantu justru diperas. Wattaqun nar. Hindarilah neraka. Menghindari neraka, sabda Nabi, ittaqun nara walau bisiqqi tamra. Tamra itu sebiji korma, sepotong korma. Hindarilah neraka walau dengan sepotong korma. Apa ini maksudnya ini? Menghindari neraka itu antara lain dengan melakukan kebaikan. Jangan anggap kebaikan yang Anda harus lakukan itu kebaikan yang besar. Jangan anggap bahwa, oh saya baru bisa menghindari neraka dengan sedekah 1-2 juta. Tidak. Anda bisa menghindari neraka dengan sebiji korma. Sepotong dari korma. Dulu Sayyidah Aisyah pernah dapat hadiah katakanlah secangkir atau semangkok anggur. Tahu apa? Dia punya teman-teman, dia bagi 1-2. Coba ini, coba ini, coba ini. Itu menghindari. Setan berusaha untuk menghalangi Anda melakukan kebaikan, antara lain dengan berkata, malu ah, cuma sedikit. Hindari. Nah, setan juga berusaha mendorong Anda melakukan kejahatan dengan berkata, kecil tidak apa-apa. Nah, hindari neraka walau dengan sebiji korma, walau dengan sedikit kebaikan. Hindari dia dengan menghindari larangan-larangan Allah. Allati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Maka taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Saya kira itu. Ya. Pagi ini kita sudah mendengarkan penjelasan Bapak Qurai Sihab, mulai dari hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sampai kepada riba. Setelah jeda berikut kami masih akan kembali dengan sesi tanya jawab, tetap bersama kami. Lanjutkan tafsir Al-Misbah, sudah ada 3 penanya yang ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Quraisy. Silakan Ibu. Saya mau bertanya kepada Bapak Quraisy Shihab berkaitan dengan hak prerogatif Allah. Ada hadis yang mengatakan bahwa semakin Allah sangat sayang kepada orang yang selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah. Terus bagaimana doa atau syarat untuk mencapai maghfirah dari Allah? Terima kasih. Bagaimana caranya mencapai maghfirah, pengampunan dari Allah? Bagus. Yang pertama, menyesali perbuatan. Sekarang ini kenapa saya lakukan? Yang kedua, bertekad tidak mengulanginya. Saya sudah lakukan itu, saya bertekad. Yang ketiga, memohon kepada Allah pengampunan. kalau perbuatan itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada syarat tambahan, yaitu menyampaikan kepada yang bersangkutan atau mengembalikan hak itu kepada yang bersangkutan. Saya ambil duitnya, ya udah jangan diam-diam dong. Korupsi, mau minta ampun dari Allah, ya kembalikan duitnya kepada negara atau paling tidak kepada lembaga-lembaga sosial. Atau ini tadi, itu orangnya udah mati, bagaimana saya mau kembalikan? Saya kembalikan, dia makin marah sama saya. Udah deh, sedekahkan, niatkan bahwa ini sedekah yang bersangkutan. Itu mudah-mudahan bisa mengurangi tanggung jawab. Itu caranya tobat. Oke. Silakan berikutnya. Mohon izin tanya, Ustadz. Pada ayat 128, Allah menggunakan kata an yatuba alaihim, bukan dengan an yakfira lahum. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ada perbedaan antara yatuba dan yakfir. Taba berarti kembali. Yakfir berarti menutupi. Saya beri contoh. Allah dan manusia tadinya berdekatan. Begitu manusia melakukan kejahatan, dia menjauh dari Allah. Ini kesanan. Kalau dia bertobat, Allah kembali ke posisi ini, itu kembali kemarin. Menjadi berdekatan lagi. Oke. Kalau yaghfir, saya beri contoh, ini ada buku di sini, ditutupi, tidak lagi kelihatan, sudah hapus. Atau seperti ini, contoh, saya punya utang pada bapak, saya enggak punya duit, saya pergi kepada seorang teman, dia katakan nanti saya tutupi. Apa itu artinya? Saya sudah tidak bayar, dia yang bayarkan. Itu secara singkat perbedaan antara yaghfir dengan yatub. Satu lagi terakhir. Begini, masih mengenai riba itu Pak Ustadz. Jika seseorang tuh memaksa minjam ke kita gitu ya. Terus waktu mengembalikan dia memaksa memberi memaksalah gitu. Kita udah tidak mau dengan makanan, dengan uang. Nah, uang itu kita berikan kepada anak yatim. Bagaimana hukumnya gitu? Kalau dia memaksa memberi ataupun tidak maksa memberi, ya, tapi ibu beri dia pinjaman, waktu dia bayar, dia tidak maksa. Dia bilang, ini ibu ada sedikit dari saya. Boleh aja ibu terima. Karena bukan ibu yang mensyaratkan. Nabi pun pernah berhutang, salah satu dari tanda terima kasih memberi melebihi utang. Jadi ibu ambil, ya kalau ibu mau sedekahkan kepada anak yatim, mau kasih siapa aja, tidak ada masalah itu. Yang terlarang itu adalah tidak saya hutangi kecuali kalau begini. Itu kan ada unsur pemaksaan ya. Oke. Itu tidak perlu dipaksa terima, Bu. Langsung terima. Dengan senang hati ya, karena diberi. Baik, diskusi ini masih akan dilanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Kita lanjutkan lagi sesi tanya-jawab ini. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya kepada Pak Kures. Di kompleks saya ada arisan, terus ada mengadakan simpan pinjam, Pak. Tapi kita nih apa anggota suka pinjem dikasih bunga 5% terus bayarnya 3 kali. Itu termasuk riba apa enggak? Iya, terima kasih. Iya, anak inilah yang hasilnya tapi untuk dibagi lagi ke yang ikut arisan. Gitu. Oh, hasilnya ya. Untuk bersama lagi. Iya, bersama lagi. Oh, ya itu jadi sih tidak masalah, Bu. Hasilnya tidak diambil oleh yang meminjamkan, ya toh? Iya. Jadi itu saya menganggap itu tidak dapat dinamai riba yang ini. Iya. Karena riba itu mengutangi, terus berkata hasilnya buat buat yang mengutangi ini sekarang hasilnya untuk bersama juga. Nah itu kalau ini kita tidak harus menyatakan itu sebagai riba. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana sikap kita jika dalam harta kita mengandung riba? Bagaimana sikap kita kalau harta kita mengandung riba? Artinya disisihkan aja, dikeluarkan, disedekahkan. Jadi pertama menyesali bahwa itu terjadi, seperti itu tadi, taubat. Kemudian disisihkan, diberikan kepada kepentingan sosial. Jangan lantas berkata bahwa oke deh, yang sudah-sudahlah, yang ini. Nah, itu sudah dikeluarkan, diberikan kepada ini. Nah, jangan juga berkata seperti yang saya katakan tadi, tidak usah dimakan, diberikan pakaian, dibawa jalan-jalan, itu sama saja. Namanya juga. Pakaian dibawa sholat, beli mukena ya. Beli mukena ya. Dipakai sholat juga. Ya, satu lagi, terakhir. Di dalam ayat 131 dijelaskan bahwa neraka telah disediakan bagi orang-orang kafir. Apakah sekarang neraka itu sudah ada? Terima kasih. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, kata yang digunakannya adalah sudah disiapkan. U'iddat. Nah, u'iddat itu artinya telah disiapkan. Melihat redaksinya yang menyatakan telah ini, sepintas kita berkata artinya sudah ada. Karena sudah siap kan? Nah, tapi ada ulama lantas berkata begini, atau ada orang berkata begini, disiapkan untuk apa? Belum ada yang masuk kok. Yang mati pun sekarang belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Tunggu sampai kiamat. Itu baru dibangkitkan. Jadi untuk apa ada itu? Nah, pertanyaan untuk apa itu bisa kita jawab tapi belum tentu benar. Bisa juga kita jawab jawabannya salah atau jawabannya benar. Oke, nah sekarang begini. Mayoritas ulama berkata sudah ada. Alasannya adalah bahwa orang yang mati atau yang akan mati atau di alam barzah itu sudah ditunjukkan tempatnya di neraka atau di surga. Kenapa ada orang kalau mati itu terlihat tersenyum damai? Ya, karena Allah menunjukkan kepadanya itulah tempat kamu. Oh, tidak peduli tanah saya ini. Dia kesana dengan hati. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan menyangkut Fir'aun dan rejimnya, pemuka-pemukanya dikatakan nampakkanlah kepada Fir'aun neraka setiap pagi dan petang. Nanti kalau kiamat baru masukkan ke sana. Jadi artinya sudah ada atau belum? Tidak ada sekarang. Saya kira itu Bu ya. Itu. Supaya kita bisa lebih jelas lagi nih Pak, apa hasil, apa kesimpulannya? Kesimpulan kita yang pertama kita harus mendudukkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang tertinggi. Kita tidak bisa bandingkan beliau dengan manusia-manusia biasa. Memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia seperti kita, tetapi sifatnya, kedudukannya berada di atas kita. Itu satu. Sehingga teguran buat Rasul itu boleh jadi sudah terlalu baik kalau kita yang lakukan. Itu satu. Yang kedua, ayat kita ini menjelaskan bahwa Allah memiliki, menetapkan sistem dalam hidup ini, termasuk ada sistem bagi yang ingin bertobat, ada caranya. Ada sistem yang ditetapkannya bagi yang disiksanya, yaitu ayat kita tadi, yu'adzibuhum fa innahum zalimun, yakni mereka yang berlaku aniaya. Ada sistem, tinggal ikuti sistem itu yang mana mau. Namun demikian, Allah memiliki hak prerogatif. Kenapa? Karena Allah tidak melihat kepada apa yang kita amalkan. Dia lihat hati kita. Boleh jadi Anda mengamalkan menurut pandangan saya baik, tapi Tuhan tahu ini hatinya tidak tulus nih. Boleh jadi Anda melakukan kesalahan, padahal Anda bermaksud baik, boleh jadi. Itu yang kedua yang kita ingin lihat. Yang ketiga menyangkut riba. Sepakat ulama menyatakan bahwa riba haram. Tetapi berbeda pendapat ulama tentang apa definisi riba. Apakah bunga bank riba atau tidak? Ada yang berkata riba, ada yang berkata tidak. Kalau mau aman, selama sudah terbuka kesempatan untuk melakukan kegiatan berdasar syariah, maka lakukanlah hal tersebut. Itu yang ketiga yang kita ini. Yang keempat adalah hindarilah neraka dengan sekuat semampu Anda. Jangan pernah berkata bahwa menghindari neraka itu perlu hal-hal yang besar-besar. Bisa kita melakukannya dengan hal-hal yang kecil. Itu sebabnya di dalam hadis ada dikatakan ada seorang perempuan yang diampuni Allah dosanya karena memberi minum anjing. Ada seorang perempuan yang disiksa Tuhan karena tidak memberi makan kucing. Kecil. Imam Ghazali pernah berkata, pernah dimimpikan, bagaimana keadaanmu wahai Imam Ghazali? Beliau menjawab, saya sudah meninggal betul, tapi saya mendapat rahmat luar biasa dari Allah. Orang itu dalam mimpinya berkata pada Imam Ghazali, wajar, kau punya buku banyak, kau punya perjuangan hebat, kamu membela Islam. Terus dia jawab begini, bukan itu yang menjadikan saya dapat rahmat. Apa? Pernah seekor lalat hinggap di pena saya waktu saya menulis, ingin mengisap tinta saya. Saya biarkan dia mengisap sampai selesai. Itulah sebabnya saya dapat rahmat Allah. Jadi hal-hal kecil. Jangan pernah menduga hal-hal kecil. Hal-hal kecil Tuhan menilai ketulusan seseorang. Itu yang dimaksud. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, lil zalimin, lil fasiqin. Allah menyiapkan neraka dan artinya sudah siap sekarang ini. Saya kira itu. Ya. Jadi jelas sekali ya pemirsa bahwa intisari dari ayat 128 sampai dengan ayat 131 surah Ali Imran pembahasan kita pagi hari ini yang sudah disampaikan Bapak Quraisyab tadi semoga bisa menjadi tuntunan hidup kita. Insya Allah. Kita besok akan kembali lagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Karena selama bulan Ramadan ini kami akan mengupas surah Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.